Allah sumpah demi malam, Allah sumpah demi siang, Allah sumpah demi ayah, jantan dan betina, sesungguhnya perangai kamu ni wahai manusia macam-macam ragam. Inna sya'yakum la syatta. Banyak perangai tu, nak tengok perangai kita macam perangai binatang. Ada di hadapannya dengan pakai jubah, pakai sorban besar, janggut pun panjang, nampak gayanya alim. Alim dia ya, alim, alim kucing. Ada sebut alim rimau, tak ada. Alim kucing. Ada orang yang perangai macam kucing. Baik di depan tuan dia, ikan pun tak dimakan. Dia cuik-cuik ikan dia. Tuan dia pergi ke dapur, kap dia larikan. Itu nama dia alim kucing. Baik, baik ada makna. Tu hak Piramli buat cerita madu tiga lah. Pakcik, kami datang ke rumah pakcik ikut. Pakcik dah berbulan tak bayar sewa. Tengok-tengok sarimah balik. Tak jadi kutip sewa. Tak jadi. Tukar, itu bocor, itu bocor. Tukar semua. Hai. Kan sarimah kata dekat bapak-bapak dia. Baik anak tuan rumah kita bapak ya. Baik, baik ada makna. Terus jadi nombor tiga punya isteri. Kita tengok pada kucing. Tuan-tuan tengok pada buaya. Ada manusia yang perangai macam buaya. Mana ada buaya menolak bangkai? Dia balon dia. Rembat peluang yang mana dia? Rembat halal pun haram. Halal pun dia ambil. Haram pun dia. Balon kotor pun dia ambil. Bersih pun dia sapu. Itu nama dia buaya. Dia melibat saja-saja tuan-tuan. Mana peluang depan mata? Ngap sekali. Nak, dia tak kira tu kan. Apa janji masyuk? Janji masyuk. Kadang-kadang beli kapek masjid pun tipu. Dia pergi ke kedai Pakistan kapek. Dia suruh tulis harga lain. Harga di kedai RM10,000. Diklaim dekat bendahari RM12,500. RM2,500. Masyuk. Itu buaya tu kan. Yang saya tahu benda ni bila saya ni beli kapek untuk sekolah saya buat surau. Jadi Pakistan bertanya pada saya, "Encik ustaz." Dah encik ustaz pula. "Mau tulis berapa?" "Tak tulislah harga kita beli." "Oh, okey. Sebab banyak orang suruh tulis lain-lain." "Oh, ya ke?" Dia beli harga lain, dia bawa resit tunjuk dekat ADK harga lain. Dengan masjid pun dia balon tuan-tuan. Itu namanya buaya tembaga. Buaya darat. Nampak? Diambilnya sesuatu itu daripada sifat hayawan. Perangai dia. Ada manusia yang perangai dia macam perangai lalat. Cuba tengok perangai lalat. Kerjanya mencari salak. Cuba tengok lalat terbang. Bangkai di hurungnya. Najis di hurungnya. Di hurungnya tempat sampah. Banyak lagi benda lain boleh hurung. Sampah juga yang lalat hurung. Ada manusia yang mata dia macam mata lalat. Cari salah orang. Datang masjid cari salah ke imam. Imam baca pendek. Dia marah. Allahu Akbar. Ibn Aqtayna je tu imam. Marah dia. Pendek gila. Sedekut benuh. Baca lah panjang sikit. Dia tak tahu yang tu imam tu sakit. Teruk dah tahan guci. Tu imam tu adalah sebab dia baca pendek. Tapi jenis lalat di belakang tu ramai. Aku nak semayang lah panjang sikit. Pendek gila. Nanti besok tu imam baca ayat panjang ni marah pula. Silap datang masjid ni panjang pula. Ini namanya mata lalat. Tak pernah cari betul orang. Dia cari salah orang. Cari salah itu. Isteri hidang nasi awal-awal pun salah. Janganlah hidang awal-awal sejuk tak sedap. Bila isteri lambat hidang, cepatlah aku dah lapar. Lambat betul. Salah, semua salah. Itu namanya mata lalat. Suami balik awal pun dia marah. Suami balik lambat pun dia marah. Lambat awak balik, seletih tunggu awak. Awak tahu tak? Awak nak terjaga. Nak nunggu awak balik pukul 12 malam. Baliklah awak sikit. Letih jaga tau. Besok malam suami balik awal. Awal pula awak balik. Kita tak tahu siapa lagi. Buatnya suami tak balik.

Yang benda ada kita nak beli. Itu perangai orang manusia. Perangai dia kecoh. Ada perangai yang bawa mulut. Nama dia burung murai. Bawa pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep

Tuan nama apa tuan? Saya Ustaz Kazim. Tugas imam masjid. Iya ke? Temaul tak? Ni temaul. Silap tablet. Kita tablet rumah imam. Saya tanya dekat dia, asal mana? Saya asal voter tak? Oh, voter orang-orang Malaysia lah. Eh, orang Malaysia apa? Cakap insyaAllah, insyaAllah. Kenapa cakap insyaAllah, insyaAllah? Cuma sebut insyaAllah. InsyaAllah tu boleh. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Itu bukan kita punya. Orang Melayu lah lidah yang paling sedap sekali bila cakap Arab. Cakap orang putih pun sedap. Cakap Arab pun sedap. Yang kita nak telur-telur macam apa? Kena buat. Bila tuan-tuan panggil mak rempit kepala itu, bro. Kena panggil bro, mana boleh panggil yuk. Yuk kalau orang parit boleh tak? Yuk. Panggil bro. Hello bro. Saya. Saya dari jatang kuasa masjid. Saya nampak suara kamu sedap lah bro. Bila kamu jerit nyanyi lagu tadi sedap. Sekadar nak lantik kamu jadi bilang. Biar betul pakcik. Nampak. Woi, pakcik nak lantik aku bilang lah. Caya lah bro. Nampak. Nampak tak tuan-tuan. Dia pun solok. Dia panggil, woi bro, bro. Dia ada S pula di belakang. Bila dia dilantik jadi bilang, tuan-tuan ajar dia. 5 lagu bang. Kamu subuh lagu ini tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini subuh. Ayat ni, ini apa? Tahulah kuat. Kamu bertugas hari Jumaat ni. Agak-agak tuan-tuan dia beritahu tak dekat kawan-kawan ni. Woi, hari Jumaat ni aku bertugas ha. Ya ke mak? Betul lah. Agak-agak mak rempit dah tawar lah. Mak-mak rempit tu, semua dah tawar. Sebab nak tengok kawan dia azan. Duduk staf belakang bila. Staf nombor 5. Bila tawar tu azan semuanya bangga. Tak sangka dia. Caya. Barulah penuh masjid dengan anak muda. Ini bila anak muda nak azan. Anak tu halo pula. Anak rosakkan telefon tu. Baru nak pegang mic ya. Rosak-rosak banyak tangan rosak. Tuduh dia diam. Hai ya Allah, udah azannya macam piramli tuan-tuan. Piramli bukannya boleh berazan dia suara dia ni, suara dia tiu dia. Pendak. Tu yang dibilang azan, cerita semerah padi tidur. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidur kita. Kita tengok semerah padi tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Takut kita. Saya pergi malam mula-mula saya masuk satu kampung sepindah. Nak pergi semayang subuh. Bila keluar rumah bawa anak saya, lelaki-lelaki. Anak saya melompat masuk dalam rumah. Ha, pasal apa kamu lari? Tu bunyi apa ayah? Bunyi azan lah. Rupa-rupanya ya Allah. Teruk azannya. Allah. Takut. Saya pun nak takut betul. Saya tak jadi semayang dekat surau rumah saya. Cari mana punya tu imam. Saya pergi semayang. Saya dengar sendiri tentang. Saya jumpa lama dia jumpa saya mengajar. Saya tanya untuk pengerusi. Kenapa bagi pakcik tu azan? Dia kata, ustaz, pakcik ni. Bila dipegang kunci bilik bilal. Orang lain tak boleh pegang. Pukul 5:30 dia sampai dia masuk dia kunci dia dalam. Masuk waktu dia azan. Kami nak buat macam mana ustaz? Semua macam mana? Itu tak ada. Boleh dia azan. Tapi betul kan? Oh, Allah. Lari. Dia kata nak macam mana ustaz? Dia dulu driver kereta api. Ustaz memang tersungguk. Kejap belakang. Kejap ke depan. Terbawa-bawa lah ustaz. Ha, ini pun salah. Manusia yang Nabi benci ialah yang pertama orang yang bakhil. Dan Nabi paling benci orang kaya yang bakhil. Dia ingat dia kaya tu dia saja-saja kaya. Allah yang bagi. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong orang miskin. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong anak yatim, dia tolong masjid, dia tolong. Duit berjuta bagilah dekat masjid ni pas naikon. Barulah selesa orang datang semayang terawih. Ini kadang-kadang semayang terawih peluh yang sampai kepa. Kita ingat air kencing meleleh. Rupa peluh. Eh, hangat kita ni. Bagi ekor. Apa yang tak ada? Janda yang tak ada duit. Bagi dia. Cuba tengok Ali bin Husin. Bin Ali. Ali bin Husin

Ini kutuk kereta hamba Allah. Ini kereta yang kamu beli semalam ni. RM20,000 je ni. Bodoh je. Ini dalam 15 tak sampai 12 pun boleh dapat. Kau tengok sini kemek, sini kemek, tengok di pintu cat lain ni warna lain pun nampak. Macam mana RM20,000? Better you sell it lah ma. Hai dah syak dengkat. Dia kamu tengok, dia buka dalam pula. Tengok ekor pun sejuk lah ma. Apalah ni. Jangan cakap macam tu kecil hati dia. Puji dia. Ya Allah. RM10,000 macam ni ma. Orang tak pakai mat. Tapi ni yang mahalnya ma. Kawan saya RM10,000 macam ni buat tukun ni. Tukun ni ma. Sebab tu maha pandai kau pilih ma. Elok kereta kamu cantik ma. Oh pandai. Pegang kat atas dia pula. Atas pun tak ada terjejas. Pasang radio pula. Oh radio pun okey. Bagus lah ma. Dalam hati kata mahal gila. Mau nombor. Barulah dia bangga. Ustaz Kazim puji kereta dia. Ini tuan-tuan suruh jual kereta tu. Kutuk daripada exhaust sampai ke depan. Cuma dengan exhaust ni. Besar ini ni. Besar gila. Mak minyak kuat ni. Mak. Dah. Dah. Masuk kucing belakang pula. Kamu nengok kucing ni nampak. Lembek nampak lah. Lembek. Eh tak betul. Agak-agak dia suka tak? Kawan dah bayar cash RM20,000. Tiba-tiba kereta pula tak lesat. Minta sulung tolak lagi pula. Tak perah dia. Sampai-sampai di rumah, anak pula sambut menangis. Dia sepuk anak seorang-seorang. Hanya kerana pasal kereta tuan-tuan. Sebab tu bila orang ni tuan-tuan, kita banyakkan puji dia. Banyakkan puji, banyakkan senyum bila jumpa orang. Jangan jumpa orang matang. Jumpa dengan senyum. Letih ke senyum? Cuba tuan-tuan fikir, senyum ni letih tak? Tak ada letih. Senyum dia. Tapi pastikan ada orang. Tuan-tuan nak senyum tu, pastikan ada orang. Jangan duduk tengah-tengah masjid tu senyum. Tok Bilal dan Tok Siap mengendap balik pintu. Udah berapa hari sahabat kita. Dah 2 minggu dah macam itu. Akhirnya aku susah hati. Senyumlah tuan-tuan. Dengan senyum itu menjadikan kita ini orang sayang. Yang ketiganya pakailah elok-elok. Pakai cantik-cantik. Pakai lawa-lawa. Kerana 70% bila kita berpakaian cantik, orang akan suka pada kita. 70% orang sayang. Pakaian bersih. Nak jumpa orang. Nak jumpa orang. Sikap rambut elok-elok. Terimisah elok-elok. Pakai baju wangi-wangi. Jumpa. Jangan kita jumpa dengan busuk. Busuk angkat ketiak lari orang. Perit belum baru ini. Bukan mata. Sudah perit. Sudah pedih hidung ini. Kita tanya dalam hati kita macam manalah isteri dia tidur. Mesti isteri dia pakai penapis mulut lemak tahan. Cubalah kita jumpa dengan orang yang dengan cerianya, dengan senyumnya, dengan wanginya, orang akan sayang dan suka pada kita. Tuan-tuan, ada lagi. Itu jalan nak jadi senang. Ada lagi 3 jalan nak jadi susah. Disebabkan masa dah tamat, kita berhenti lah. Dan disebabkan sarapan mudah sekali. Dah siap Allah bang sarapan? Dah siap tak? Cukuplah tuan-tuan. Ya, saya datang ke masjid tuan-tuan ini. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan. Saya dah berceramah seluruh Malaysia ni dah 18 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi pun 18 tahun lah ya insya-Allah. Kita tambung lagi. Jalan-jalan nak jadi susah. Jalan nak jadi senang ada 3, jalan nak jadi susah pun ada 3. Apa jalan dia? 18 tahun dari sekarang insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jam 9.30 pagi ini saya ada di Surau Air Bemban. Surau Air Bemban 9.30 pagi program Maulidur Rasul di sana. Jadi kalau yang mana berkelapangan boleh ke Surau Air Bemban. Wallahu a'lam.